Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bizikrihi tatma'innul qulub wa bifadlihi wa rahmatihi tughfarud dhunub. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim mubarik ala sayyidina wa habibina wa safi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi. Amma ba'du, pemirsa televisi Bumi Indonesia dimanapun anda berada, di luar negeri kah itu, di timur tengah kah itu, di timur negara kita tercinta, di sebelah barat, di utara selatan, seluruh pelosok di mana kita mengaji di mimbar Nurul Salam di pagi hari yang sangat indah ini. Subahul khair, subahul surur. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kenikmatan yang berlimpah pada kita. Manusia-manusia yang senantiasa mengabdi kepada Allah, berzikir kepada Allah, baca Quran, luar biasa indahnya, pasti tercatat menjadi amal yang soleh, yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga pemirsa, di samping pemirsa televisi juga dihadir di pengajian langsung di studio TVRI ini di Jakarta, di Senayan Jakarta ini, Majelis Zikir Nurul Salam dari Provinsi Banten. Ibu-ibu apa kabar? Bapak-bapak, adinda-adinda sekalian dari Merak ya, dari Merak, dari Serang, dari Tangerang. Ini pimpinannya Majelis Zikir ada di belakang, Kyai Haji Hasan Basri. Kemudian juga tamu kita sama-sama Majelis Zikir dari Cilegon, Kiai dari Cilegon, dari Sumatera Barat, dari Medan. Allah, Pak Imam apa kabar? Ngaji terus ya? Dari Aceh mah, dari Acehnya? Nangru Aceh dan Ustaz. Allah apa rencananya, memang dari Bangka Belitung mau hadir, dari Surabaya mau hadir, tetapi memang di pagi hari ini barangkali dalam kesibukan keseharian. Kita doakan semuanya. Saudara-saudara kita yakini bahwa beliau juga hadir melalui televisi Republik Indonesia yang sangat kita cintai. Kita hendaknya mensyukuri nikmat Allah. Nikmat Allah itu sangat luas, sangat luas. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah SWT. Oleh karenanya di pagi hari yang sangat indah ini, judul atau tema pengajian kita adalah ibadah yang berkualitas. Ibadah yang berkualitas itu apa sih? Nah, nanti kita tanyakan kepada guru kita yang sangat kita cintai, Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Soleh Asri M.A. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah. Sibuk ya? Kabar sehat. Luar biasa. Sibuk banget, tapi kelihatannya segera aja ya. Nah, habis dibedakin dulu ya. Nah, habis dibedakin. Ya ini teman-teman murid-murid tuh pada kangen ini sama Kiai ini. Mana aja katanya ini Kiai ini. Sibuk banget ya. Dari Mekah. Oh iya, dari Mekah. Doain ya kalau dari Mekah kan doain. Insyaallah. Ya judulnya tadi tuh ibadah yang berkualitas. Silahkan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bila ilmi yarfa'u man yasha' wa bil jahli yakhfalu man yasha' wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك الفضوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النسوح. والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah majlis Zikir Nurul Salam yang kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta para pemirsa TVRI di mana saja mereka berada yang kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita awal di kajian kita dengan sama-sama memanjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena sampai detik pagi hari ini kita masih diberikan taufik dan hidayah, diberikan sehat afiat, panjang umur, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, terutama kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat. Amin. Ilmu yang kita dapati insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Yang manfaatnya dapat kita rasakan langsung dalam pelaksanaan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesudah itu tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabatnya, para pengikutnya, para umatnya di mana saja berada sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengajian kita hari ini lengkap sekali. Dari majlis Zikir Nurul Salam, ada yang dari Medan, ada yang dari Aceh, ada yang dari Sumatera Barat, ada yang dari Banten. Subhanallah, lengkap sekali. Karena memang majlis zikir ini tersebar di mana-mana ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doakan orang-orang yang terlibat dalam majlis Zikir Nurul Salam ini senantiasa mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Beliau juga kan pimpinan pusat. Iya, Bapak Haji Muhammad Andi ini saya sering ketemu dengan beliau. Alhamdulillah. Iya, di mana-mana. Gitu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, kajian kita hari ini dengan judul tema ibadah yang berkualitas, kekualitas, ibadah yang berbobot, ibadah yang bermutu. Tahu bu, bermutu? Tahu nggak? Bermutu? Bukan bermuka tua, bukan. Bermutu, berbobot. Ibu-ibu yang senantiasa, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak orang yang ibadat, kuat ibadat, tetapi tidak berkualitas. Banyak apa tidak? Nah, kita menginginkan dan menghendaki ibadat kita semakin hari semakin baik, semakin banyak, tetapi juga semakin berkualitas. Insya Allah. Karena memang hidup kita ini diperintahkan oleh Allah, disuruh untuk beribadah. Visi dan misi Allah menciptakan kita ini kan disuruh untuk ibadah, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya. Ayatnya jelas sekali tuh, hampir setiap pengajian kita dengar wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin. Ada jin gak di sini? Banyak. Dan manusia kecuali hidupnya ini disuruh ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan misi. Allah punya tujuan kita diciptakan suruh ibadat. Bapak, ibu, apapun profesi kita di masyarakat, status sosial kita di masyarakat, semuanya sama. Disuruh untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan lihat di wajah-wajah orang-orang yang ibadat seger-seger ya pagi-pagi. Iya. Insya Allah, yang dari Medan, yang dari ujung pandang, dari Subhanallah, ibu-ibunya juga saya lihat seger-seger dalam ibadat. Alhamdulillah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ingin ibadat kita berkualitas, ibadat kita ingin berbobot, ibadat kita ingin bermutu, tentu ada syarat-syarat yang harus kita miliki. Syaratnya apa tuh? Nah, Yang pertama, kalau ibadat kita mau berbobot dan berkualitas, harus berilmu. Betul apa tidak? Iya, iya, iya. Harus apa, Bu? Pak, harus berilmu. Orang yang berilmu beda dengan orang yang tidak berilmu. Gitu. Yang melihat dengan yang buta sama tidak? Tidak. Yang duduk sama yang diri? Beda. Yang langsung sama yang langsing? Beda. Mutunya berbeda, Pak. Kalau kita beribadah, berilmu dengan dasar ilmu, dengan beribadah yang tanpa dilandasi ilmu, nilainya, bobotnya, mutunya berbeda sekali. Betul apa tidak? Allah berfirman, katakanlah ya Muhammad, apakah sama kualitas ibadat orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sama apa tidak? Tidak bakal sama, ibu-ibu. Ini nih, ini sebuah contoh kecil aja, biar gampang dipahamin. Ya, kalau bikin contoh jangan yang susah-susah. Yang gampang aja bisa ditangkap, ibu. Ada orang, ibu-ibu, baru mempelajari Islam. Belum dalam belajar Islamnya, belum banyak tahu ilmu pun tentang Islamnya. Gitu. Kalau orang sekarang bilang istilahnya mu'alaf ya. Baru masuk, tertarik dengan Islam. Keajaiban Islam, kehebatan Islam, kemuliaan Islam tertarik. Jadi dia belum sempat belajar banyak tentang Islam. Tapi kan dia harus melaksanakan ibadah kepada Allah. Dia ingin sholat, Bu, bertiga. Bertiga. Sholatnya sholat zuhur. Untung aja sholat zuhur. Kalau sholat zuhur kan nggak perlu dijaharkan ya. Nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Salah benernya pokoknya nggak ada tahu bacaannya. Sholat zuhur, tiga. Mendorong-dorongan, tahu didorong sana. Yang bilang-bilang, ah kamu aja jadi imam. Ah kamu aja lah. Rasulullah, udah kamu aja lah. Ah kamu aja. Dorong-dorongan. Yang satu bilang, kamu aja. Kamu kan rumahnya dekat rumah Ustaz Soleh. Iya rumah saya dekat Ustaz Soleh. Tapi kan saya belum sempat ngaji sama Ustaz Soleh. Akhirnya dia terpaksa karena rumahnya dekat sama Ustaz. Banyak orang yang rumahnya dekat sama Ustaz. Terus udah belajar kan banyak. Bahkan rumah Ustaz cuma jadi alamat doang. Ada nggak, Bu? Di mana rumahnya? Itu ke rumah Ustaz. Ya gitu. Ini orang sana lagi. Gitu. Iya, samping rumah Ustaz ada. Hanya dia maju, Bu. Jadi imam nih. Ya udah sebisa-bisanya namanya juga orang. Baru mualaf, baru belajar Islam. Namanya. Pada rokaat kedua, itu ada cicak atau cicak. Ini bukan cicak sama buaya, bukan cicak tuh, Bu. Kejar sana, kejar sini, dia tembok, Pak. Akhirnya jatuh, yang itu jatuh, tembok. Yang belakang temannya bilang, tetap jatuh. Yang sebelahnya bilang, lagi sholat. Imamnya dengar, alhamdulillah, saya kagak ngomong. Tiga-tiganya rusak apa tidak, Pak? Rusak. Rusak apa tidak? Rusak. Hasilnya semua jadi ngomong. Itu contoh kecil, contoh gampang. Kalau dia ibadat tidak dilandasi dengan ilmu. Nah, kalau kita ingin berbobot, berkualitas, ibadatnya harus dengan ilmu. Sholat dua rokaat pakai ilmu lebih bagus dari 1000 rokaat tidak pakai ilmu. Gitu. Ya. Karena itu orang yang berilmu, kata Rasulullah, bagaikan bulan purnama di Lailatul Qadar. Gitu. Semua orang lihat dibanding dengan bintang-bintang semua yang kecil itu. Kan beda. Iya. Beda apa tidak? Beda. Nah, karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, untuk menuju ibadah kita yang berkualitas, kita harus berilmu. Kenapa pagi-pagi kita berani datang ke sini mengorbankan diri kita dari jauh-jauh, dari Sumatera Barat, dari Medan, dari Banten? Karena kita ingin cari ilmu. Dan kita ingin menuju ibadah kita yang berkualitas. Kualitas. Kalau kita berilmu, pahalanya beda, ibu-ibu. Dengan yang tidak berilmu. Banyak orang yang kuat ibadah tetapi tidak berilmu dan berkualitas. Kita kepengen meskipun sedikit tetapi berkualitas, syukur-syukur banyak berkualitas. Alhamdulillah. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, para pemirsa di mana saja berada, lewat hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bil ilmi qabla ayyurfa." Ini di pesan nih. Hai manusia, kita yang hadir, ini manusia apa? Manusia. Kita yang hadir semua ini disuruh berilmu. Qabla ayyurfa, sebelum ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau berilmu kan harus belajar. Kalau belajar harus sama guru. Guru. Gurunya siapa? Ya, saudara. Harus berilmu, Bu. Ya. Berilmu. Sebelum ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa raf'uhu mautu ruwatihi. Dan caranya Allah mengangkat ilmu ini, Bu, apalagi ilmu agama ini yang begitu sangat luas. Quran ada ulumul Qurannya, hadis ada ulumul hadisnya, bahasa Arab ada qawaidul lughahnya, ada balago, ada mantek, ada bayan. Subhanallah, banyak banget ilmunya. Belajar fikih harus ada usul fikih. Banyak sekali, ibu-ibu. Sebelum ilmu ini diangkat oleh Allah, gimana caranya Allah mengangkat ilmu ini? Ya, Allah mengangkat binauti ruwatihi, dengan diwafatkannya dan dimatikannya para ahli-ahli ilmu atau para ulama. Ulama sudah dia ambil oleh Allah, berarti sebagian ilmu sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mumpung-mumpung masih banyak ulama, mumpung-mumpung masih banyak kiai, mumpung-mumpung masih banyak ustadz, mari kita belajar ilmu. Betul apa tidak? Kalau kita belajar ilmu, bapak-bapak, ibu-ibu, kita nyender aja, nyender tahu. Ya, sambil belajar ilmu, sambil di majelis, nyender. Ada kan yang jider. Orang kalau ngaji nyender aja. Datang paling dulu, paling nyender. Ini nih, saya lihat gini, ada yang jituk. Sambil ngaji, sambil ngantuk, gini-gini. Tapi gak apa-apa, daripada ngantuk di rumah, mendingan ngantuk di majlis, dapat catatan pahala di sisi Allah Subhanahu. Sampai begitu dimotivasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, kalau para ulama meninggal, gantinya jarang. Betul apa tidak? Gantinya jarang. Jangankan ustaz, jangankan ulama, jangankan kiai, Pak Andi. Itu imam musola aja meninggal, suaranya pasah, enak gitu. Yang gantiin sampai ginari jarang, subhanallah. Betul apa tidak, Bu? 3 bulan nyari imam rohatib yang bacanya bagus, yang pasah, susah banget. Makanya terjadilah kalau mau bayang mendorong-dorongan lagi, jadi imam, susah. Gitu. Kalau itu, kalau kiai itu diangkat ilmu itu tanda-tanda akhir kiamat juga kayaknya. Iya. Kiamat sih belum, tanda-tanda akhir zaman. Diangkatnya. Iya. Itu. Jadi ilmu itu luar biasa. Luar biasa. Jadi bukan ilmunya itu yang diangkat Allah, bukannya. Tapi sumber. Melalui. Nah, bapak-bapak, karena itu dianjurkan tadi, hendaklah kalian itu berilmu. Dan untuk mendapatkan ilmu, ya kita mesti belajar. Belajar salah satu di antara lain di majlis zikir nurus salam. Amin. Ya, subuh kayak begini, supaya kita dapat ilmu. Dengan kita dapat ilmu, ibadah kita semakin berkualitas dan berbobot serta bermutu. Amin. Karena kata Rasulullah, tidak ada seseorang yang dilahirkan tiba-tiba menjadi orang alim dan pintar. Ada apa tidak? Ada nggak yang begitu lahir langsung bisa jadi kiai? Ada. Innamal ilmu bita'allum. Sesungguhnya, ilmu itu diperoleh dengan cara dan belajar. Dengan belajar kita baru bisa dapat ilmu. Nah ini nih bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita ingin berkualitas. Saya pernah ya ada jamaah haji lupa belajar manasik kali biasa, karena saking sibuknya, saking sibuknya apa di kantor yang nasik agak ikut, sekali ikut dengan penutupan panasik jadi dilupa. Pada waktu sa'i, waktu sa'i, sofa marwa kan dari sofa ke marwa satu. Ini dari sofa, marwa, sofa lagi. Satu. Satu dihitung sama dia. Pantes orang-orang udah selesai, dia belum selesai. Akhirnya 15 kali putaran dia. Gitu. Cuma 7, dia 14. Masya Allah. Orang-orang udah pada selesai, dia ngos-ngosan terus. Blok. Kenapa? Sampai 14 kali putaran. Kenapa bisa terjadi begini? Ilmunya dia lupa. Pas udah kuat. Pas sudah sampai 14. Kok masih sofa? Yang ke 15? Akhirnya di 15. Orang-orang udah pada selesai, udah pada istirahat, udah minum jam-jam dia masuk. Akhirnya, plak. Ya Allah. Kuat kan tuh tenaganya? Kuat tidak? Nggak berkualitas. Karena tidak berilmu. Begitu. Tapi kalau kita berilmu kan, insya Allah. Tepat dan berkualitas. Tapi ada juga orang yang baru kadang-kadang ngaji juga, enggak ya langsung ngedengar baca-baca di koran langsung bilang, wah nggak benar, apaan kayak Yasin mau bakal apaan Yasin gitu, udah nyala-nyalain di bid'ah ini itu, gimana tuh kayak iya orang yang ilmunya sedikit emang kerjaannya nyalahin melulu. Lalu Islam ilmunya kan sangat banyak fikih dengan berbagai mazhabnya, tapi kalau baru kenal. Baru kenal aja gitu, baru juga belajar 3 bulan, yang baca Yasin yang disalahin, yang baca tahlil yang disalahin, dia belum tahu dalilnya, udah kayak gitu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah kalau orang yang berilmu, wawasannya juga akan luas, daya pandangnya juga luas, insya Allah. Karena itu, ini sangat penting untuk menuju ibadah kita yang berkualitas, berbobot di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Kan yang melalui majlis zikir Nurul Salam ini nih, insya Allah. Kita akan memperdayakan untuk mencerdaskan umat syarikat bangsa ini. Insya Allah. Baiklah pemirsa dan juga ibu-ibu sekalian di studio, kita saksikan tayangan berikut ini. Alhamdulillah pemirsa masih berada bersama kami di mimbar Nurul Salam. Ayo segar kita ngaji. Luar biasa. Ngaji harus semangat. Karena ini ilmu, jangan sampai satu ayat pun kelewatan. Gitu ya. Ibu-ibu ngaji ya, semangat ya. Sudah dicatat yang tadi. Ibadah yang berkualitas. Yang kayak apa? Harus punya ilmu. Kalau pengen punya ilmu harus ngaji. Ngajinya kepada gurunya siapa? Tapi nggak salah, gurunya adalah orang-orang yang soleh. Itu benar, pemirsa. Bukan Ustaz soleh, Ustaz soleh banyak. Jadi di sana juga di Anyer lah ada Ustaz soleh itu. Nah kan, asik nih kalau udah maju urusan. Udah urusan ilmu, udah asik ada ibu-ibu. Nabi itu mengukur berkah tidak berkahnya hari itu adalah tergantung nambah ilmu apa tidak. Oh gitu. Apabila satu hari ilmu tidak bertambah, pala burikali, maka saya tidak diberkahi hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah itu ibu-ibu pertama ilmu. Kemudian yang kedua nih. Yang kedua, kalau kita mau ibadah tentu harus ikhlas. Betul apa tidak? Harus apa? Ikhlas. Harus ikhlas. Kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebab banyak orang yang ibadahnya motivasinya beda-beda, Pak. Ada yang motivasinya karena Allah, ada yang ibadah motivasinya karena pimpinan. Supaya gue dibilang hebat, dibilang ibadah. Kalau ada pimpinan dia ibadah, kalau kagak ada pimpinan. Ada gak yang begitu? Itu kan bukan jamaah majelis zikir. Sono banyak kadang. Ada yang udah gitu. Ada yang kepengen calon. Ada calon. ada calon mertua dia ibadah. Hmm. Kalau ada dia, masya Allah, ibadahnya khusyuknya luar biasa. Hmm. Belum waktu sholat. Ah, belum waktu sholat. Saking kepengen ininya dia. Ya Allah, sampai angkat tangannya juga. Sudah kemasuk deh. Rokaatnya kayak apa? Akan ada orang yang motivasi kayak begitu ya Bu? Ada apa tidak? Padahal ibadat ini harus sasarannya ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ada wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Tidaklah mereka diperintah ya untuk ibadah melainkan ikhlas kepada Allah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ikhlas, bapak-bapak, faja'allahu haba'an mansura, maka amal kita ini dijadikan bagaikan debu-debu yang berterbangan, ya Allah, yang tidak ada maknanya apa-apa. Dan pikir kita ini udah hebat nih, amal kita banyak, ibadah kita banyak, ternyata itu fata morgana saja. Masya Allah, rugi apa tidak? Udah capek-capek nggak dapat apa-apa. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, serta para pemirsa di mana saja berada yang kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ibadah yang ikhlas ini menjadi aset. Bisa kita negosiasi kepada Allah. Atau bahasa bisnisnya negosiasi ya Pak ya. Kalau bahasa politiknya bisa bargaining. Iya. Ini aset sih bapak-bapak, ibu-ibu. Saya ingin sampaikan sebuah kisah dan ini sudah sangat masyhur pada Ashabul Ghar, yaitu penghuni goa. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini lihat orang yang ibadahnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan keluar, jadi solusi gitu. Ya, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau disebut Nabi Naud apa Bu? Ulang. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubarik alaihi. Dia pernah bercerita ada tiga orang keluar ingin musafir, ya keluar tiga orang ingin musafir. Di pertengahan jalan capek perlu istirahat rupanya bapak-bapak, tujuan masih jauh, capek istirahat, dia singgah dalam sebuah gua. Orang istirahat pada nyender sandaran dalam goa, istirahat. Tiba-tiba terjadilah angin yang sangat besar, angin topan, subhanallah. Sehingga ada salah satu batu besar menggelinding dari atas, lalu menutupi mulut goa itu sendiri. Tapi dia kagak bisa keluar. Ya, karena mulut goanya tertutup oleh batu. Subhanallah, dia ada di dalam bertiga, tujuan belum sampai. Dia sudah ada di dalam goa, tapi goanya tertutup. Musibah tidak nih, Bu? Sulit apa tidak? Sulit. Masing-masing berusaha kuat tenaga. Dorong. Ya, batu besar didorong. Orang cuma bertiga. Tenaganya sudah lesu. Perjalanan jauh. Kecuali ini, Pak, ini kalau dari Sumatera kuat-kuat. Ya Allah, apa? Akhirnya terjadilah musyawarah bertiga. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Sepakatlah kalau begitu, kita yang bisa menyelamatkan kita ini satu-satunya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia bergening kepada Allah dengan mengingat-ingat amal yang paling bagus dan terbaik, yang paling ikhlas yang pernah dilakukan selama hidupnya ini apa kira-kira. Yang satu ngingetin gua apa begini tuh amalnya banyak banget. Tapi waktu itu saya pengen dipuji Pak Andi. Nah, yang satu ketemu. Saya pernah melakukan satu amal ikhlas betul. Semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tuh bapak-bapak? Dia pernah ngadu kepada Allah. Ya Allah, dulu saya punya orang tua saya. Saya punya seorang ibu. Ya. Ibu sama bapak kan beda, Bu. Bu. Pak. Bapak laki-laki, Bu. Lagi emang beda. Beda. Saya bicara tentang makom ibu nih, lihat nih. Ada seorang datang kepada Rasulullah, siapa sih orang yang paling berhak untuk dipergauli dan disahabati dengan sebaik-baiknya di dunia ini? Kata Rasulullah, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Berapa kali? Tiga. Baru. Siapa lagi ya Rasulullah? Abu. Kenapa? Karena ibu sama bapak beda. Gitu ya. Alhamdulillah. Nah, ibu-ibu dia sangat bakti sama ibunya. Ini luar biasa. Kalau ingin makan ibu-ibu, dia tidak pernah mendahului ibunya. Selalu dia mempersilakan ibunya lebih dahulu, baru kemudian dia istri dan anaknya. Ini luar biasa dilakukan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan seperti itu. Satu ketika telat, Bu. Ya, telat masak nasinya, telat masak airnya juga telat. Karena waktu itu zamannya zaman kompor, tahu kompor ya. Dia pikir nyala, nggak tahu mati. Masaknya telat, matangnya juga telat. Sehingga ibunya tertidur. Pada waktu ingin diberikan makan, ibunya masih tidur. Itu tidak ada yang berani mendahulukan. Dia tidak berani mendahulukan. Sampai anaknya nangis juga tidak mendahulukan. Dia tunggu bagaimana ibunya bangun. Baru setelah ibunya bangun, diberikan makan. Ya Allah, kata itu. Dia berdoa, ya Allah, itu saya lakukan. Hanya semata-mata mengikuti perintahmu dan ikhlas kenamu, ya Allah. Kalaulah amal ini ikhlas kenamu dan kau terima, maka pertolonglah aku, berikanlah bantuan aku dari musibah ini. Ibu selesai berdoa, dipegang itu batu bergeser sendiri. Subhanallah. Ini menjadi wasilah tuh. Kalau amal ikhlas karena Allah. Ayo. Ibadahnya ikhlas. Cuman belum bisa keluar, orang baru bergeser sedikit, sedikit ya. Sudah ngempet-ngempet, belum keluar juga. Subhanallah. Terus yang satu lagi, berdoa juga begitu. Yang satu bilang dicari-cari-cari-cari amalnya. Mana sih amalnya yang paling ikhlas, yang dilakukan paling terbaik dan paling ikhlas pada Allah? Dia ingat. Dia punya saudara sepupu. Dia sangat suka dengan saudara sepupu, tapi saudara sepupunya kagak suka sama dia. Tapi dia senang benar. Suka benar sama dia, tapi dia tidak. Pada satu ketika, ibu-ibu, saudara sepupunya yang cantik ini terjepit dengan urusan ekonomi. Sudah cari sono, usaha sini, tidak ketemu. Satu-satunya jalan dia datang sama saudara sepupu yang tadi itu. Karena dia kebetulan maisahnya ekonominya lumayan. Pada waktu dia datang, nah ini nih kesempatan nih. Dipergunakan kesempitan untuk kesempatan. Nah ini nih kata dia. Dia bisa mempermainkan dan dia bisa menyalurkan nafsu birahi. Subhanallah, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika dia datang, dia ceritakan kesulitannya, dia datang, diceritakan ke hajatnya, dia ingin minjam pada saudara sepupu. Tadi boleh pinjam, tapi dengan syarat. Asal kamu mau sama saya. Dia dalam kondisi kepepet, bu, apa boleh buat? Aduh, gimana nih, pepet sama pepet ini. Nangis pepet kepepet. Ya sudah. Saya mau memenuhi keinginanmu. Sehingga terjadi, Bu, waktu di dalam kamar berdua-duaan, tidak ada orang lain kecuali setan. Kan setan dorong terus. Udah, enggak ada orang. Pak Andi enggak ada ini. Satri Pak Ing enggak ada ini. Akhirnya ibu-ibu, pada waktu ingin terjadi, ibarat bola, gawangnya udah tinggal di... sempat itu mengatakan, ittaqillah, hai pemuda, takutlah kamu kepada Allah. Jangan kamu lakukan ini, bukan hakmu. Allah Maha Tahu. Begitu dengar nama Allah, bapak-bapak, dia urungkan niat jahatnya itu. ada wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imana. Dia takut tuh kalau sebut Allah. Karena dia pernah ngaji di majlis zikir rupanya nih si pemuda ini. Dan akhirnya yang dipinjamkan, harta yang dipinjamkan itu diikhlaskan saja, gak ada, gak usah dikembalikan. Itunya dikasih dan ini tidak dilaksanakan. Masya Allah, itu dilakukan semata-mata karena takut kepada Allah dan karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dijadikan sarana doa. Diangkat tangan kepada Allah melalui wasilah amal yang ikhlasnya ini. Allah tolong bapak-bapak. Selesai doa bergeser. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Ini karena tingkat keikhlasan yang sangat luar biasa. Allah berikan jalan keluar ketika kita sedang menghadapi himpitan kesulitan yang sangat luar biasa. Makanya kalau ibadat yang ikhlas. Terusin. Terus batunya bergeser. Bergeser. Tapi dikit, tapi sedikit. Sebelum keluar. Gemuk. Karena masih ada ya. Satu orang lagi nih, bapak-bapak, ibu-ibu. Gede-gede. Ya batu zaman dulu di sono, Bu. Di Timur Tengah. Bagi orang yang pernah naik haji di Madinah, memang itu kan daerah perbatuan semua. Batunya nggak enteng gitu. Dia batu cincin. Entengnya batunya luar biasa. Tinggal yang satu lagi. Dia cari-cari. Mana amalnya banyak nih. Mana. Oh dia ingat ada amal yang paling bagus. Yang dilakukan memang ikhlas aja. Udah kena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ibu-ibu? Dia pernah seorang majikan punya karyawan. Banyak. Satu ketika salah satu karyawannya ini pulang. Belum mengambil gajinya. Bukan gak mau dibayar. Bukan. Karena emang dia pulang. Karyawannya itu pulang. Gak balik-balik ditungguin, gak balik-balik. Masih ada tuh gajinya. Kemudian gajinya ini oleh si majikannya dimanfaatkan. Dibelikan sapi, diberikan ini. Sampai terus berkembang biak. Sampai banyak. Satu ketika, yang karyawannya tadi itu datang meminta haknya. Gitu. Ada nggak yang hebat kayak begini, bapak-bapak, ibu-ibu? Dia minta haknya. Terus dia bilang apa? Ini semua yang kamu lihat adalah hak dan milikmu. Silakan ambil. Tadinya dia marah. Dia anggap ini sebuah pelecehan. Ngeledek. Tapi diterangkan ceritanya itu. Ini adalah uang kamu, saya kembangbiakan, terus sampai begini besar, sampai ini. Ambil sudah semua. Dan saya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Girang apa tidak? Ya. Ada nggak kira-kira yang model kayak begitu majikan? Ada. Ada kan? Ada. Tanggerang. Pak Andi masih. Alhamdulillah. Ya Allah. Itu dikasih. Udah ikhlas yang terima juga sangat. Ya Allah. Itu dipakai wasilah. Keikhlasannya, amal yang ikhlas itu dipakai wasilah, bapak-bapak, ibu-ibu, selesai itu, bergeser lah, itu. Akhirnya, didorong cuman dipegang, berjalan sendiri itu, Pak. Subhanallah, sehingga dia bisa keluar. Alhamdulillah, itu akibat dari ikhlas. Baiklah, kelihatannya saudara kita udah ada yang mau nanya nih, kabaran nih. Dari sini. Oke. Depan. Silakan. Langsung aja ingin bertanya kepada Pak Kiai dari ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan kami jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Yang kami tanyakan di sini adalah Pak Kiai, kalau manusia bentuk ibadah pasti sudah jelas. Yang kami ingin tanyakan itu apa bentuk ibadah dari jin tersebut? Jin diperintahkan juga untuk beribadah. Apakah sama seperti manusia? Apakah tidak? Gitu. Mungkin cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertanyaannya mantap. Kecil-kecil tapi nanyanya luar biasa. Ibadah jin itu apa tuh? Iya. Terima kasih. Ini luar biasa nih pertanyaan Pak Andi. rupanya dicermati betul apa yang saya sampaikan. Ngaji soalnya. Ngaji soalnya. Ini baru pertanyaan yang berkualitas. Punya ilmu, dinanyanya begitu. Coba kalau kagak punya ilmu. Gitu, baik bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, pada prinsipnya perintah ibadah itu sama, cuman syariatnya beda-beda. Betul apa tidak? Ya. Ya. Jin, tentu melihat jin juga kagak pernah. Andai kata ditunjukin jin bisa gitu, juga takut ya. Jadi memang ibadahnya, perintah ibadahnya sama. Hampir semua makhluk yang diciptakan oleh Allah disuruh ibadah, hanya syariatnya, caranya, kaifiatnya, metodenya berbeda, berbeda-beda. Orang jin kagak kelihatan, gimana sujud rukunya kita mau lihat, kalau dikasih lihat kita juga kabur. Dan tidak diceritakan bagaimana ibadahnya jin oleh Al-Quranul Karim. Tapi yang penting perintah ibadah di situ, ibadah kan artinya tunduk dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya ibadah. Kan ibu-ibu yang namanya ibadah, abid orangnya, abidah, ya'budu, ibadat artinya menyembah kepada Allah, itu secara berasa. Tetapi secara umum yang namanya ibadah, setiap kebaikan yang kita lakukan dan diredui Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga masuk ke dalam kategori ibadah. Jadi sujudnya jin sama sujudnya manusia beda, gitu ya. Paham bapak-bapak, ibu-ibu? Prinsipnya adalah disuruh ibadah. Nah, kalau mau tahu ibadahnya jin, teman-teman jin tahu deh. Tapi jelas jin saking dulu taatnya kepada Nabi, dibikinin masjid ya. Ada namanya masjid. Masjid. Kira-kira gitu ya. Tapi kalau dia pengen tahu, boleh juga ya. Boleh juga. Orang-orang pulang dari masjid sendirian. Bagus. Luar biasa. Ya. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hajah Herlinda Sanusi dari Kota Tangerang, Majelis Zikir Nurul Salam. Yang saya ingin tanyakan kepada Bapak Kiai, langkah-langkah apa dalam saya lakukan untuk penghayatan dan mencapai kehusyuan dalam ibadah setiap hari? Kalau belum khusyuk kalau ini sih, Bu. Iya, Ibu. Khusyuk memang langkah-langkah untuk menghayatan-penghayatan ibadah. Ya, terima kasih, Ibu-ibu. Langkah menuju ibadat kita yang lebih bagus, lebih khusyuk. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satu doa yang beliau tidak pernah tinggal, Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada saya supaya hidup saya ini selalu berzikir kayak orang-orang majlis zikir. Berikanlah kemampuan kepada saya supaya hidup ini saya bisa bersyukur, pandai mensyukuri nikmat yang kau berikan. Dan yang ketiga, ya Allah, berikanlah kemampuan kepada saya, Nabi nih, Bu, supaya saya semakin hari ibadatnya semakin baik, dari hari sekarang semakin khusyuk. Nah, ibu-ibu, sekali lagi dan sekali lagi, untuk mencapai ke arah kekhusyuan ibadah, langkah yang pertama kita tentu harus berilmu. Dengan ilmu kita bisa menghayati bacaan-bacaan yang kita baca di dalam sholat. Pada waktu kita takbir, Allahu Akbar, kita paham betul apa makna Allahu Akbar. Pada saat kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kita paham betul. Dari mana kita bisa memahami itu? Karena ada landasan ilmu kita. Jadi belajar terus dan belajar terus. Bukan berarti, saya nggak bisa usul, nggak mau ibadat dulu, Pak Ustadz. Emang kenapa, Bu? Nggak bisa usul daripada sholat, nggak usul-usul, mending nggak bisa ibadat. Jangan. Terus berupaya. Berupaya dan minta supaya kita semakin tambah usia, semakin tua, semakin tambah bagus ibadat kita kepada Allah, semakin tambah khusyuk, dan untuk menuju ke sana, kita jangan bosan-bosan belajar. Ya. Belajar bisa lewat langsung, bisa bertanya, bisa di majlis, bisa nonton kajian majlis zikir yang dilakukan setiap baik subuh. Paham, Bu, ya? Paham, ya? Jadi kalau yang Yang nggak diingat atau pas sholat ingat lagi. Nanti kita lanjutkan kajian kita mengenai khusyuk dan sebagainya. Namun kita saksikan tayangan berikut ini. Alhamdulillah, pemirsa masih di Mimbar Nurul Salam, kita ngaji di pagi hari ini mengenai ibadah yang berkualitas. Tadi ibu itu mengatakan bahwasannya bagaimana caranya kiat-kiat kita untuk menghayati betul-betul supaya kita bisa beribadah dengan khusyuk. Beruntung sekali bahwasannya khusyuk ini di dalam sholat tidak menjadi rukun ya. Kalau khusyuk menjadi rukun, waduh, berat juga ya. Jadi yang penting berusaha ya. Berusaha. Biasanya emang kalau kita mau sholat nih, waktu sholat mantap benar. Allahu Akbar. Ya, tuh kompor udah mati. Itu kok belum? Ada aja nih kebiasaannya gitu. Benar ya? Wah, mending kalau diterusin. Kalau enggak, ngomong-ngomong kompor. Jadi imam lah. Ya. Saya akan bagi barangkali setelahnya ikhlas tadi, kira-kira apa? Iya, ada satu lagi ya. Untuk menuju berkualitas itu harus husnul khatimah. Apa bu? Husnul khatimah. Karena itu kita selalu baca doa dalam majlis salim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihus. Fatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Harus husnul khatimah. Di akhir penghujung ibadah kita itu husnul khatimah. Dan itu permintaan kita semua. Ada orang yang ibadat, misalnya contohnya bu, bulan puasa. Ibadatnya di awal doang. Sehari, dua hari ibadat, kesenoinya. Terawih misalnya, sholat terawih. Kalau hari pertama, sampai penuh, nggak muat kan bu. Sampai panitia kewalahan. Cewain tenda, karpet, dan sebagainya. Tapi kalau sudah mendekati 10 kesenin, itu namanya tidak husnul. Soalnya kampung itu kan pulang kampung. Ternyata di kampung juga kosong juga. Jadi ibu harus mudawama, harus continue sampai husnul khatimah, kita tutup dengan seindah-indahnya penutup itu. Sampai kita dipanggil ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau miskun wa fidharika fal yatanafasil tanafisun. Alhamdulillah. Jadi jangan baru-baru doang. Ngaju baru-baru doang. Baru-baru mah penuh. Ini mah di sono, di Serang, bukan di sini. Oh, di Serang juga ada orang Serang. Alhamdulillah. Ada orang Serang. Bukan, bukan Serang sana, bukan Serang sana lagi. Alhamdulillah. Jadi harus husnul khatimah. Terus bu, continue. Ya, continue, latihan terus, itu sampai akhir. Ada orang yang awalnya bagus, akhirnya masih mendingan awalnya jelek, akhirnya bagus. Syukur-syukur dari awal bagus, akhirnya bagus. Betul apa tidak? Bagus. Ulama dulu jadi preman, apa preman dulu jadi ulama? Dua-duanya dari awal. Alhamdulillah. Inilah ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa, di mana saja berada yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin menuju kualitas ibadah, syaratnya harus dengan ilmu. Kemudian ikhlas. Dan yang ketiga, husnul khotimah. Insyaallah kalau ini kita pelajari terus, kita hayati terus, maka kita akan sampai kepada ibadah yang berkualitas, diberkahi dan diredhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Memang kan ujung-ujungnya kita minta kan ya? Iya, di ujung. Ngadak-ngadak bagus, ngadak-ngadak apa artinya? Iya, awal-awal. Mendadak bagus kan nggak bisa ya? Okay. Ada katanya, baca la ilaha illallah, dakhala jannah. Tapi nggak pernah tahlil. Ribet juga. Karena Nabi bilang man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Di situ kan disebut kata akhir. Barang siapa yang akhir ucapannya ketika dia ingin menutup kehidupannya ini dengan mengucap la ilaha illallah, maka dia dijamin masuk surga. Tidak disebut di awal. Iya. Tapi disebutnya di mana? Di akhir. Di akhir. Gitu. Nah, orang-orang yang biasa berzikir, orang-orang yang biasa mengingat Allah, dia akan dikasih mudah tuh, Bapak-bapak. Iya. Tanpa dihajarin, udah refleks. Mulutnya akan mengucapkan la ilaha illallah. Yang susah kan yang kagak pernah zikir. Kenapa tidak? Orang yang tidak pernah zikir itu yang susah. Yang udah pernah zikir aja masih khawatir tertartir. Gitu. Apalagi yang sama sekali, mana mungkin tiba-tiba mau mati bisa bicara mengucap la ilaha illallah. Masih hidupnya aja anti. Masih hidupnya aja enggan, agak mau. Masa giliran mau itu mau. Sesuatu yang mustahil namanya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, tentu masih banyak lagi bahasan-bahasan untuk berkualitas, tapi ini sebagai pengantar utama, yeah, ya, supaya menuju ibadah kita ini berkualitas dan berbobot. Bukan bermutu juga boleh, ya, berbobot, bermutu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pengajian kita ibadah yang berkualitas. Tadi baru mukadimah katanya. Jadi yang akan datang ngaji lagi ya. Masih dengan Ustaz Soleh, Ustaz Muhammad Soleh Asri. Baiklah, okay. Waktu juga yang kita gak terasa nih, pengajian kita satu jam ini. Mohon dibacakan kesimpulan daripada mengenai ibadah yang berkualitas. Dan kemudian nantinya dilanjutkan dengan doa. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bagian akhir atau kesimpulan apa yang kita kaji dan kita bahas pada pagi hari ini, ya, untuk menuju ibadah yang berkualitas, jangan bosan-bosan, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk terus menggali dan menelaah ilmu. Mumpung masih banyak para ahli-ahli ilmu, masih banyak kiai-kiai, masih banyak para ulama, masih banyak orang-orang yang berilmu. Mari kita gali sebelum dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik hidayah. Amin. Perjalanan hidup kita ini akan lebih bagus. Amin. Dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang pencinta ilmu yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah. Amin. Mari kita sudahi, bapak-bapak, ibu-ibu, pengajian ini dengan sama-sama memohon dan mengangkat tangan hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita keluar dari tempat ini segala kesalahan-kesalahan kita dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Kesalahan dan dosa-dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hidup kita diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majlis zikir Nurul Salam mudah-mudahan tetap berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan yuafi ni'amahu wa ikafi umazidah, ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal ridha, kemain bagi di jalali wajikal kirim wa li'azim ya sultanik, Allahumma salli ala nuril anwar, wa siril asrar, teriakil agyar, miftahi babil yasar, sayyidina wa maulana Muhammadin wa khasar, wa alihil adhar, asabil akhiyar, adada ni'amillahi wa ifdalih, Allahumma azdina bil ilmi, wa zayyidna bil hil, وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. آمين. يا عزيز يا غفار يا عليم يا ستار يا حليم يا جبار يا رب العالمين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.